إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Masih kita pada hadis yang ke-9 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Apa yang aku larang kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan atas kalian, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, banyaknya protes-protes mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka." Dan sudah dibahas bahwa ternyata awal terucapnya kalimat ini, atau dalam istilah hadithiyah, adalah sababul wurud atau sababu wurudil hadith. Sebab terucapnya hadith ini adalah ketika mereka-mereka bertanya-tanya, bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW kesal pada mereka dan marah, dan Rasulullah naik mimbar kemudian mengatakan, "Siapa yang bertanya, bertanyalah, dan tidak ada yang bertanya satupun kecuali akan aku jawab. Silakan kalian bertanya semau kalian." Maka semua bertanya, dan di antara mereka ada yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan sesungguhnya, menanyakan, "Man abi?" "Siapa ayahku?" "Ayahmu fulan," kata Nabi. Kemudian bertanya lagi, "Di mana untaku?" "Untamu di sana." Yang untanya hilang, tanya kepada Nabi. Yang bapaknya tidak jelas, tanya kepada Nabi. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sampai turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, "La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum." Jangan kalian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab atas kalian, maka niscaya justru akan memberatkan kalian atau menyusahkan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan faedah hadis ini adalah tidak bolehnya atau dilarangnya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan atau pertanyaan-pertanyaan yang merupakan istihza. Maka pertanyaan itu ada tingkatan. Ada pertanyaan yang mubah, silahkan. Ada pertanyaan yang makruh, sebaiknya tidak perlu ditanyakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang haram, yang tidak perlu ditanyakan sama sekali. Khonibrina azakumullah, dikatakan apa yang dilarang adalah su'alut ta'annud, su'alul abas, su'alul istihza, pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk ta'annud. Ta'annud itu pertanyaan yang sesungguhnya penentangan, bukan pertanyaan aslinya. Intinya bukan pertanyaan tapi penentangan. Kok begitu? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kok begitu? Ini pertanyaan sesungguhnya bukan minta jawaban, tetapi dia tidak percaya dengan apa yang diberitakan. Seperti pertanyaan kepada Imam Malik, Ketika dikatakan bahwa Allah istawa ala arsyih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian seorang bertanya dengan kalimat di atas arsy-Nya, bagaimana? Bagaimana Allah di atas arsy-Nya? Apakah seperti ini? Apakah seperti itu? Ini pertanyaan bukan butuh jawaban. Tetapi pertanyaan dalam bentuk ta'annutan, penentangan, dan juga istihza, memperolok-olokkan. Qanifidina azakumullah. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang dilarang, yang haram, adalah pertanyaan tentang bukti-bukti kenabian ketika Rasulullah SAW berbicara pada mereka. Kalau engkau betul Nabi, coba buktikan bukti-buktinya. Aku minta bukti-bukti yang jelas. Apakah engkau bisa memancarkan mata air di negeri ini? Atau engkau bisa membelah bulan? Atau engkau bisa begini dan begitu? Ini juga pertanyaan-pertanyaan haram, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa diucapkan oleh musyrikin ketika mereka tidak percaya kepada Nabi mereka. Ketika mereka menentang dan tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus pada mereka, selalu mereka bertanya-tanya tentang ayat, tentang tanda-tanda kenabian mereka dan bukti-bukti. Khonibirina azakum lakum muslimin yang saya hormati. Padahal ucapan Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu sudah merupakan bukti nyata. Sudah merupakan bukti yang sangat terlihat sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kehebatan-kehebatan kalimat-kalimat yang sesungguhnya itu bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri terkagum-kagum dengan bahasa tersebut. Karena susunannya yang indah, isinya yang sangat bagus. Qul na'udzubikumullah. Termasuk pertanyaan yang dilarang adalah mempertanyakan sesuatu yang tidak mungkin dijawab. Pertanyaan yang tidak mungkin dijawab adalah pertanyaan tentang perkara-perkara gaib yang tidak diterangkan dalam Quran dan tidak diterangkan pula dalam sunnah. Padahal yang namanya perkara-perkara gaib tidak mungkin diketahui dengan panca indera. Gak mungkin diketahui dengan mata, kepala, telinga. Gak mungkin diketahui dengan otak kita. Maka tidak mungkin kita mengenali hal-hal gaib kecuali dengan berita Quran dan berita sunnah. Al-Quran telah turun secara lengkap 30 juz, 114 surat. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW telah disampaikan semuanya dan sudah ada bersama kita. Kalau perkara gaib itu tidak diberitakan dalam Quran dan Sunnah, maka maknanya berita gaib itu tidak bisa kita ketahui. Mau tanya sama siapa? Mau bertanya kepada siapa? Dan siapa yang alimul gaib? Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tentang dirinya, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang alimul ghaib, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan tidak pernah menampakkannya pada siapapun kecuali kepada beberapa rasul yang Allah ridai mereka. Khonibina azakumullah. Beberapa rasul yang Allah ridai, Allah beritahu hal-hal gaib, itu pun bukan seluruhnya. Maka para rasul, siapapun termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak alimul ghaib kecuali yang diberitahu, maka beliau tahu. Kalau yang diberitahu, ya tentunya beliau tahu. Bahkan kita pun ketika diberitahu, kita tahu. Alisa katalik, bukankah begitu? Apakah nanti di akhir zaman akan muncul dajjal? Kita menjawab, iya. Kok kamu tahu? Itu kan ghaib. Iya. Tetapi sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi, akan turun Isa alaihi salam. Kok kamu tahu? Naam. Padahal itu gaib. Iya gaib, tapi kami tahu dari Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal gaib yang Allah beritahukan, maka Rasulullah SAW tahu, dan yang diberitahukan Rasulullah SAW kepada kita, maka kita tahu. Selebihnya tidak mungkin kita tahu. Selebihnya tidak mungkin kita bisa bertanya pada siapapun. Orang pintar, dukun, oh nanti saya jodohnya siapa? Ghaib, belum terjadi. Apakah dia bisa menjawab? Ada haram. Barang siapa yang atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kamruya fi sahih. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mendatangi dukun-dukun, tukang ramal, dan dia dalam keadaan percaya dengan berita-beritanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanibina a'azakumullah, berarti pertanyaan yang haram, pertanyaan tentang hal-hal yang gaib, yang tidak diberitakan dalam Quran dan tidak diberitakan dalam sunnah. Qanibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Tidak hanya kepada dukun orang-orang bertanya hal-hal gaib. Ada yang bertanya kepada ahli-ahli eksak, ahli-ahli ilmu umum ditanyakan. Bagaimana tentang malaikat? Bagaimana tentang, kemudian dibahas bahwa malaikat itu adalah dimensi sekian, diterangkan secara fisika, secara ini, secara itu. Fahadha ayran, ini termasuk pertanyaan yang haram, dan membahasnya adalah perkara-perkara yang ghuluw wa tanattu. Yang dikatakan oleh Mas'ud radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu wa ardahu, kata Ibn Mas'ud, iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', wa iyyakum alghuluw. Ikhwan ibn a'azakum, perhatikan ucapan Ibn Mas'ud, hati-hati kalian dari tabaddu', mengadakan kebid'ahan, wattanattu', berbicara perkara-perkara yang berlebihan, melampaui batas, watta'ammuq, yang ketiga ta'ammuq. Apa ta'ammuq? Berdalam-dalam membahas perkara yang tidak perlu. Hati-hati kalian jangan mengada-adakan kebid'ahan. Hati-hati kalian jangan melampaui batas syariah. Dan hati-hati kalian jangan ta'ammuk. Ta'ammuk adalah membahas perkara-perkara yang tidak perlu, yang tidak mungkin diketahui. Seperti membahas hal-hal gaib, bukan dari Quran, bukan dari sunnah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bukan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa alaikum bil atiq, kata Ibn Mas'ud, maka atas kalian untuk berpegang dengan al-atiq. Al-atiq adalah yang sudah lebih dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang dulu. Bukan antik, tapi atiq. Walaupun maknanya mirip. Artinya yang sudah dahulu, yang sejak dulu dipegang oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itu dikatakan atiq. Maka alaikum bil-atiq, atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu, yang pertama. Jangan mengada-ngada dan jangan membahas perkara yang tidak perlu. Qanibina a'azakullah, itu pertanyaan-pertanyaan yang haram, yang berlebihan, yang melampaui batas, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab. Maka haram hukumnya. Sekarang perkara-perkara yang makruh, boleh bertanya, tapi sesungguhnya lebih baik kamu enggak tanya. Yaitu perkara yang intub dalakum tasukkum, atau perkara yang belum terjadi, iftiradat namanya. Pertanyaan yang intub dalakum tasukkum, guru sedang menerangkan, ustaz sedang menerangkan dengan bertahap, satu satu satu, ini dulu, ini dulu. Dan yang namanya syekh, ulama, asatidzah, biasanya mereka akan menyampaikan yang paling penting dulu, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Maka jangan bertanya dengan pertanyaan yang mendahului. Belum waktunya sudah ditanya. Ini nanti kalau dijawab memberatkan kalian. Baru bab 1, pertanyaannya bab 5. Ustaz, bagaimana kalau masalah ini, kalau masalah ini, kalau masalah itu? Itu belum dibahas sekarang. Apa yang diterangkan oleh gurumu, pahami. Kalau kalian paham, alhamdulillah, catat, amalkan. Kerjakan. Yang belum diterangkan, tunggu. Tunggu ketika syekhmu atau gurumu menerangkan pada bab berikutnya, akan sampai. Diajarkan masalah akidah, pertanyaannya fikih. Fikihnya pertanyaan yang jelimet. Ini bukan tidak boleh-boleh. Tetapi sebaiknya jangan tanya dulu. Nanti akan disampaikan insyaAllah pada waktunya. Demikian pula bab-bab yang belum sampai. Kamu kelas 1 bertanya yang kelas 2. Kamu kelas 2 bertanya kelas 3. Atau kamu kelas 1 bertanya dengan pertanyaan kelas 3, kelas 4. Walaupun mungkin kamu bisa paham. Dan kamu bisa mampu walaupun berat. Teman-teman kamu yang hadir akan susah. Loh, kok rumit sekali. Ini pelajaran nahu contohnya. Kalau pelajaran agama lebih parah lagi. Artinya lebih bahaya lagi. Pelajaran nahu saja bahaya. diajarkan tentang masalah i'rab, yang ini marfu, yang ini mansub, yang ini begini, mubtada begini, kemudian khabar begini. Tiba-tiba ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan dialek Kufah? Bukankah berbeda dengan Basrah? Bagaimana ikhtilafnya antara Kufiyin dengan Basriyin? Bukankah tidak sama mereka? Bukankah ada lughah, ada dialek lain yang diistilahkan dengan dialek lughat akalunil baraghis? Diterangkan oleh gurunya. Itu satu yang tanya, yang stres 40 orang. Ini ngomong apa? Kaidah yang sudah dibahas runtuh. Kenapa runtuh? Oh, ternyata yang marfu ternyata bisa mansub dalam bahasa lain. Ternyata yang ini mubtada dalam keadaan dia harus begini, ternyata bisa berubah kalau dalam dialek kulani. Terus untuk apa kita baca kaidah-kaidah ini kalau ternyata kaidah itu akan runtuh pada dialek lain? Qanibil na'azakumullah. Akhirnya mereka yang sisanya enggak paham-paham. Qanibil na'azakumullah, ini enggak pantas untuk ditanyakan kecuali kalau engkau memang jenius, memang lebih dari teman-temanmu. Setelah selesai kajian, datang ustaznya berdua, "Ustaz, anak dengar begini-begini, apa betul? Ada dialek begini." Saya terangkan buat kamu saja. Nah, berat-berat buatmu sendiri. Qanibil na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Termasuk yang makruh adalah su'alul iftiradat. Pertanyaan kalau-kalau-kalau. Belum terjadi, tapi sudah ditanyakan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini. Memang beberapa pertanyaan-pertanyaan itu jadi faedah untuk orang-orang mendatang. Seperti pertanyaan bagaimana sholat di atas Ka'bah. Kalau di sini saya tahu madhabnya ke Ka'bah, kanan madhab ke Ka'bah, ini madhab... Paham saya. Kalau di atas Ka'bah, apakah sholatnya begini? Kan gak bisa. Ada yang bertanya seperti itu. Dan sudah dibahas di dalam buku-buku Ahnaf. Bukunya Madhab Hanafi. Dibahas bagaimana sholat di atas Ka'bah. Subhanallah. Terjadi. Dulu belum terjadi. Sekarang terjadi. Ketika pesawat itu di atas Ka'bah, sholatnya menghadap kemana? Qanibirina azakumullah. Walaupun kadang berfaedah, tetapi pertanyaan yang seperti ini makruh. Kenapa? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Atau belum jadi urusanmu. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni kama ruya. Walaupun ada kelemahan dalam riwayat yang dikatakan. Tetapi bahwa orang itu semestinya apa yang kamu harus kerjakan sekarang, itu kamu tanyakan. Bagaimana sholat saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana puasa saya, bagaimana haji saya, bagaimana kalau saya begini, kalau saya begitu. Kalau belum terjadi, ngapain bertanya-tanya? Bagaimana nanti kalau sholatnya di bulan, madhabnya kemana? Apakah terlentang di bawah begitu? Karena buminya di atas sana. Iya kan? Dipertanyakan. Pada makruh. Ini tidak sebaiknya untuk ditanyakan yang demikian. Sampai kita pada ucapan. Al-Musannif rahimahullah wa huwa bi Rajab. Alhamdulillah rahimahullahu ta'ala. Wa fi musnad Abi Ya'la anil Barra. Kita lewati yang sebelumnya karena riwayatnya dhaif. Yang keenam yang dikeluarkan Imam Ahmad. Yang berikutnya juga dalam musnad, tapi musnad Abi Ya'la. Dari Al-Barra ibn 'Azib dikatakan, "In kana ta'ti 'alayya as-sana uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an shay'in fata'ahtahayyab minhu." Kata Al-Barra bin Azib, "Sungguh aku pernah mau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menunggu sampai satu tahun. Setiap mau bertanya, aku merasa ragu, enggak jadi. Aku tunda lagi. Aku tunda lagi. 'An shay'in fata'ahtahayyab minhu wa in kunna latanamannal a'rab." Kami sampai-sampai berharap, coba kiranya datang orang A'rab Badui. Perhatikan. Para sahabat mau tanya, merasa ragu. Apakah perlu ditanyakan dan apakah layak ditanyakan. Sehingga mereka kadang-kadang duhai kiranya ada orang A'rab yang datang untuk bertanya. Demikian dikatakan. Wa fi musnad al-Bazzar. Diriwayatkan pula dalam musnad al-Bazzar. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ma ra'aitu qauman akhir min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh aku tidak pernah melihat orang-orang yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak bertanya kecuali beberapa pertanyaan saja. Kurang lebih 12 atau sekian belas pertanyaan saja. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Atau yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka 'anil yatama. Yas'alunaka 'anil ahillah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Pertanyaan-pertanyaan itu Allah jawab langsung dengan ayat Al-Quran. Allah katakan mereka bertanya kepadamu tentang khamr wal maisir. Qul fihima. Padanya ada kebaikan dan ada kejelekan yang banyak. Wa yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fi. Bagaimana di bulan haram? Bolehkah kita berperang? Pertanyaan yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Mereka bertanya tentang ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Itu adalah tanda-tanda bagi manusia. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisa. Itu adalah kejelekan, maka tinggalkanlah para wanita, dalam artian jangan dijimai dan didatangi. Dan sekian pertanyaan kurang lebih 12 ayat yang menyatakan yas'alunaka yas'alunaka, mereka bertanya padamu, mereka bertanya padamu. Kata Ibn Abbas, lihat, tidak ada pertanyaan mereka kecuali sekian belas saja dalam Al-Qur'an. Qul ibn a'azakumullah wa qad kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahyanan yas'alunahu an hukmi hawadith qabla wuqu'iha. Dan para sahabat kadang-kadang juga bertanya tentang yang belum terjadi, yang mungkin akan terjadi. Tetapi mereka bertanya seperti itu bukan hanya perkara-perkara yang abad, bukan perkara sia-sia seperti pertanyaan bagaimana sholat di bulan, bukan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang yang belum terjadi, tetapi yatawakkak al-wukur. Tetapi ada kemungkinan terjadi padanya. Lakin lil'amali biha, yaitu untuk mengamalkannya. Kalau saya ngalami, apa yang saya lakukan? Wasaluhu, dikatakan, sebagaimana mereka bertanya, ana laqul aduwa gadan, walaysa ma'ana mada, afanazbahu bilqasbi. Ditanyakan biasanya, atau salah satunya adalah pertanyaan mereka pada sahabat. Ya Rasulullah, besok kami akan bertemu musuh. Bagaimana kami tidak memiliki mada? Mada itu pisau khusus untuk menyembelih hewan-hewan ternak. Bagaimana nanti kami kalau menyembelih? Kami enggak punya pisau khusus untuk menyembelih. Apakah boleh menyembelih dengan besi-besi kami ini? Ini pedang-pedang mereka yang tidak setajam apa yang mereka punya dari pisau sembelihan. Dan biasanya, bukan biasanya, dikatakan sunnah untuk menyembelih dengan pisau yang sangat tajam. Khana bin a'azakumullah, apakah boleh menyembelih dengan besi-besi kami? Qala, Nabi menjawab, iya, boleh dengan besi, boleh dengan pedang, boleh dengan pisaumu, boleh dengan, yang tidak boleh adalah dengan kuku. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lengkap dalam Bukhari dan Muslim. Karena itu adalah cara menyembelihnya mereka, orang-orang dari kalangan Habasyah, Ahlul Habasy. Kukunya dipanjangkan, ditajamkan, kemudian dipakai untuk menyembelih. Qul na'azakumullah. Berarti mereka bertanya, tetapi apa yang dimungkinkan dengan kemungkinan besar, ghalabatul dhan, akan terjadi. Demikian pula contoh lain. Mereka bertanya pula, anil umara alladina akhbar anhum ba'dahu wa an ta'atihim wa qitalihim. Mereka bertanya tentang para penguasa yang akan datang, yang sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya'ti umara, kata Nabi, akan datang nanti umara, penguasa-penguasa yang kejam, yang mereka dalam keadaan qulubuhum qulubu syayatin ala jismanil ins, yang hati-hati mereka, hati-hati setan dalam tubuh-tubuh manusia. Maka mereka bertanya, bagaimana kalau kami ngalami ya Rasulullah? Apakah kami taati mereka? Atau kami sikap, kami lawan dengan pedang-pedang kami? Maka Rasulullah SAW menyatakan, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhada malak. Dengarkanlah, taatilah, walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Ini juga pertanyaan, belum terjadi, tetapi kemungkinan terjadinya sudah diberitakan. oleh Rasulullah SAW. Ya'ti umara, akan datang umara. Demikian pula pertanyaan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kunna ala jahiliyatin wa syarr. Kami dulu di atas kejahiliahan, di atas kejelekan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, kebaikan Islam ini. Dan apakah setelah kebaikan ini akan terjadi syarr? Kata Rasulullah, na'am. Iya, akan terjadi lagi. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, bahkan nanti akan datang orang-orang yang dalam keadaan mereka kadzabun, du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak pada neraka jahannam. Ditanyakan oleh Hudzaifah, apa yang bakal terjadi nanti? Setelah kejelekannya Rasulullah, apakah ada kebaikan lagi? Na'am, wa fihi dakhnun. Iya, tapi di sana ada dakhn. Ada kekaburan, ada asap. Ada kebaikan, tapi masih ada dakhn. Qul inna a'udzubikumullah, ini dari pertanyaan siapa? Pertanyaan Hudzaifah. Hadis yang ma'ruf tentang pertanyaan beliau. Dan pertanyaan Hudzaifah terakhir, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan in adrakani? Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan kalau itu mengalami pada diriku? Atau aku mengalami masa-masa tersebut? Masa-masa kejelekan, masa-masa kehancuran, masa-masa perpecahan. Rasulullah SAW menyatakan pada Hudzaifah, i'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua aliran-aliran. Tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan. Tinggalkan semua firqah-firqah. Walaupun engkau mati dengan menggigit akar pohon. Khonibrin a'azakumullah, ditanyakan oleh Abu Hudzaifah, in adrakani dalik. Kalau aku mengalaminya. Sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Tetapi ditanyakan oleh Hudzaifah, boleh apa enggak boleh? Makruh atau tidak makruh? Kalau kemungkinannya jelas, maka tidak makruh. Kenapa kemungkinannya jelas? Karena sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Adapun tentang nanti, bagaimana sholat di bulan, kapan kamu ke bulan? Apakah ada berita bahwa kamu nanti akan hijrah ke bulan? Dalam riwayat, Qunifidina azakumullah, beda. Ini dengan itu. Beda pertanyaan-pertanyaan para sahabat dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, ahlul iftirabat. Mereka-mereka yang selalu menyatakan dengan andai kata, andai kata, andai kata. Ustaz, gimana kalau, utruk kalauka. Tinggalkan kalau-kalaumu itu. Kamu dengarkan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari itu, terapkan pada dirimu. Besok belajar lagi yang kedua. Terapkan pada dirimu. Besoknya belajar lagi yang ketiga. Terus begitu. Insya Allah akan sampai. Ada beberapa ulama yang membahas bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat yang demikian yang belum terjadi. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, dharuni ma taraktukum, tinggalkan apa yang aku biarkan kalian. Tinggalkan aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Ini jangan bertanya-tanya apa yang belum diterangkan. Sesungguhnya binasanya orang terdahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Bukankah itu yadullu ala karahiyatil masail wa dammiha? Bukankah itu adalah cercaan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi? Bagaimana mencocokkan antara pertanyaan para sahabat yang Rasulullah menjawab atau pertanyaan para sahabat yang Allah menjawab? Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahij, yas'alunaka 'anil yatama, 'anil maisir, khamri wal maisir dan seterusnya. Di sini dikatakan makruh, di sini para sahabat mengerjakan, Rasulullah diam. Qul inna a'udzubikum Allah. Ada beberapa ulama yang menjawab. Ya dulu yang demikian menunjukkan ala karahiyatil masail, lakin ba'dun nas yaz'um anna dhalika kana mukhtassan bi zamanin nabi. Dikatakan bahwa larangan-larangan tadi adalah kalau pertanyaannya pertanyaan yang berkaitan dengan hukum yang bisa jadi akan turun halalnya atau haramnya, atau turun nanti kewajibannya. Ketika dikatakan haram, berat bagi kalian. Ketika dikatakan wajib, berat bagi kalian. Seperti pertanyaan haji, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Akulla amin ya Rasulullah, Rasulullah tetap diam. Akulla amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Orang itu bertanya lagi, bertanya lagi, bertanya lagi. Apakah tiap tahun? Apakah tiap tahun? Sampai Nabi menyatakan, kalau aku jawab na'am, la wajabat. Kalau aku katakan ya, berarti wajib. Ketika wajib, lama stata'atum, kalian tidak akan mampu, kata Nabi Allah alaihissalatu wassalam. Ini yang tidak boleh, yang berkaitan dengan hukum yang akan memberatkan. Qala, dikatakan adapun pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dhanna alaihil wuqu', sudah diperkirakan mungkin terjadi atau sudah kemungkinan besar ghalibid dhann akan terjadi. Apa contohnya? Kalau di zaman sekarang, besok misalnya ada satu acara. Ini saya kemungkinan besar akan mengalami besok. Maka tanya, ya Ustaz, besok akan terjadi begini dan begitu. Apakah boleh saya ikut? Lihat pertanyaannya. Sesuatu yang kemungkinan terjadinya sangat besar. Sudah ada beritanya, sudah ada pengumumannya, besok akan terjadi. Bagaimana dengan besok? Atau kemungkinan berita-beritanya sudah ramai bahwa nanti sore atau besok akan terjadi gerhana. Gerhana bulan atau gerhana matahari. Bagaimana kalau begini? Kalau aku sendirian sholat di rumahku, ketika aku tidak mendapati sholat jamaah. Ini adalah pertanyaan yang memang diperlukan. Baik, dan itu jenis pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Jenis pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Yang jauh pun jauh yang sudah diberitakan. Seperti pertanyaan Hudzaifah. Jauh memang, nanti setelah kejelekan ini, setelah kebaikan ini, apakah ada kejelekan lagi? Iya. Du'at ala abwaabi jahannam. Itu jauh. Tapi kemungkinan beliau mengalami ada. Paling tidak orang-orang di belakangnya mungkin akan mengalami. Maka perlu ditanyakan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Ya Rasulullah, bagaimana in adrakani dalik? Sehingga kalaupun Hudzaifah tidak mengalami, kita yang mengalami mendapatkan jawaban dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Mendapatkan jawaban dari Hudzaifah melalui lisan Rasulullah SAW. Kenapa kita dikatakan dari Hudzaifah? Karena as-sabab, penyebab itu lahu hukmu, memiliki hukum al-mubashir. Rasulullah yang menerangkan. Tapi yang bertanya siapa? Hudzaifah. Berarti berjasa besar Hudzaifah mewakili kita untuk bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami mengalami zaman seperti itu? Alhamdulillah, ketika kita mengalami sudah ada jawabannya Rasulullah SAW. I'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua kelompok. Pegang sunnah kuat-kuat. Walaupun kamu mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Kemudian sebagian ulama menyatakan, kalau Rasulullah masih hidup, maka memang tidak diperbolehkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menanyakan hukum. Karena dikhawatirkan akan memberatkan. Tapi setelah Rasulullah wafat, kekhawatiran tadi telah tidak ada lagi. Kekhawatiran tadi telah hilang. Kenapa? Al-illah telah lenyap. Yaitu dengan disempurnakan agama ini dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan kami sempurnakan untuk kalian kenikmatanku atas kalian. Ini dalil bahwa syariat sudah sempurna. Maka setelah Rasul wafat, kita bertanya hukum apapun, enggak akan datang lagi kewajiban yang baru. Tidak dikhawatirkan la wajabat, niscaya akan wajib. Tetapi apa yang dikhawatirkan? Dijawab di sini, lakin laisa hadza wahdahu huwa sabab. Kata Ibn Rajab, tetapi penyebabnya bukan hanya kekhawatiran tadi saja. Walaupun setelah Rasulullah wafat, kekhawatiran tadi hilang, tetapi dimakruhkannya banyak pertanyaan bukan hanya karena khawatir diwajibkan. Ada sebab-sebab lain. Balahu sababun akhar wa huwa alladhi ashara ilaihi Ibnu Abbas fi kalamihi alladhi dzakarna biqaulih, yaitu apa yang diceritakan diisyaratkan oleh Ibnu Abbas dalam ucapannya seperti yang sudah kita ucapkan tadi. Apa ucapan Ibnu Abbas? Jangan banyak bertanya. Walakin intadhiru fa idza nazala alquran fa innakum la tasaluna an shay'in illa wajadtum tibyanahu. Kata Ibnu Abbas, sabar, intadhiru, tunggulah, sesungguhnya kalau turun Al-Quran akan diterangkan semua perkara. Ini kekhawatiran. Yang berikutnya, jangan khawatir. ayat akan turun menjawab. Enggak perlu kamu tanya, kalau gini, kalau tunggu. Intaziru. Kata Ibn Abbas, jangan banyak tanya, tapi tunggu. Al-Quran ini akan menerangkan segala sesuatu. Al-Quran akan menerangkan segala sesuatu. Rasulullah SAW juga akan menerangkan semuanya. Dan itu banyak dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya ucapan para sahabat yang mengisahkan tentang Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, tarakana Rasulullah SAW wa mata'iru yuqallibu. Sungguh Rasulullah SAW telah meninggalkan kita. Dan tidaklah burung-burung yuqallibu janahahu illa ata minhu ilma. Kecuali Rasulullah SAW menerangkan ilmunya. Jadi Rasulullah SAW menerangkan segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan dalam riwayat-riwayat yang banyak, bahwasanya tidak ada kejelekan sedikit pun kecuali sudah aku terangkan dan aku peringatkan kalian daripadanya. Dan gak ada kebaikan satu pun kecuali aku sudah terangkan dan aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Artinya sabar, belum selesai. Demikian pula ketika masyayikh wal ulama, ketika mereka para atatidah, para guru-guru kalian mengajarkan satu ilmu, mereka bukan tidak punya program, bukan tidak punya rencana, saya akan sampaikan yang ini, akan sampaikan yang ini, akan sampaikan yang ini. Jangan su'udhan, jangan berburuk sangka pada mereka. Kok yang ini belum diterangkan? Yang itu kok belum diterangkan? Sabar. Intadhiru, tunggulah, niscaya akan disampaikan setiap ayat, dan akan disampaikan setiap hadis. Bi'innillahi ta'ala. Kalau tidak selesai di sini, insyaAllah akan dilanjutkan kepada para masyayikh wal ulama. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sabar. Ini makna yang dikatakan oleh Ibn Abbas, intadhiru, tunggulah. Sampai ayat-ayat turun, niscaya ayat itu akan menjawab semua permasalahan kalian. Wa ma'na hadha, anna jami'a ma yahtaju ilaihi al-muslimun fi dinihim la budda an yubayyinuhu Allah. Maknanya adalah bahwa tidaklah ada satu perkara pun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin kecuali pasti akan diterangkan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yamluk dzalika rasul wa yuballigh dzalika rasuluhu anhu, dan Rasulullah SAW juga akan menyampaikan, fala hajata ba'da hadza li ahadin fis su'al. Maka sesungguhnya tidak butuh setelah ini pertanyaan-pertanyaan. Enggak butuh, sebentar lagi akan diterangkan. Fa innallaha a'lam bima salaha ibadihi minhum. Karena sungguhnya Allah lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, dan Rasulullah lebih ngerti apa yang perlu disampaikan pada mereka dan apa saja yang harus disampaikan pada mereka. Rasulullah SAW lebih paham. Sehingga kalau diterangkan satu bab, tanya tentang bab itu, paham atau tidak paham. Adapun bab-bab berikutnya, insya Allah akan ditanyakan, akan diterangkan pada saatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau diterangkan kamu gak paham baru tanya. Saya gak paham yang ini, gak paham yang itu. Kalau sudah paham, alhamdulillah, amalkan, kerjakan. Fama kana fihi hidayatuhum wa naf'uhum fa inna Allah ta'ala la budda an yubayyinahu lahum ibtida'an min ghairi su'al. Sesungguhnya tidaklah ada sesuatu yang membimbing mereka manusia, dan tidak ada pun sesuatu yang bermanfaat bagi manusia kecuali pasti Allah mesti menerangkannya. Ibtida'an, langsung tanpa ditanya, enggak perlu pakai tanya. Min ghairi su'al, tanpa kita tanya. Sebagaimana Allah katakan, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan pada kalian agar kalian tidak tersesat, kata Allah. Wa hina idzin fala hajata ila su'al. Maka ketika itu tidak perlu lagi kamu bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang hukum, bagaimana kalau nanti begini, kalau bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini, atau pertanyaan apa-apa yang belum diterangkan, menanyakan perkara yang nanti akan disampaikan. Sabar, intadhiru, tunggulah sampai diterangkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran, oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya, dan oleh para ulama pada saat-saatnya, dan oleh para asatidah dengan bab-babnya. Qul ibn a'azakumullah kama sa'ala Umar 'anil kalalah, sebagaimana Umar bertanya tentang kalalah. Kaif bikaif ayukayifuka ayatus sayf Wa asyara fi hadzal hadits ila anna fil ishtighali bi imtithali amrih wa ijtinabi nahyih syughlan 'anil masail. Yani pertanyaan yukayyifuka ayatus sayf. Sungguh akan yukayyifuka, akan mengkondisikan kamu dengan ayatus sayf. Qul inna a'udzu apa ayatus sayf? Ini ayat-ayat yang berbicara tentang masalah tersebut. Apa isyaratnya? Isyaratnya agar kamu kerjakan apa yang sudah turun ayatnya. Adapun yang belum, nanti akan dijawab. Subhanallah, turun ayat. Yas'alunaka 'anil kalalah. Qulna a'udzubikumullah. Ini tentang hukum-hukum waris yang agak rumit. Hadzal hadits ila anna fil ishtighal bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi syughlan minal masail. Bahwasanya ini isyarat kalau kita sibuk dengan mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, niscaya kita enggak sibuk nanya. Niscaya kita enggak sibuk nanya. Kenapa? Karena kita sibuk untuk mengamalkan. Ini belum diamalkan, ini belum diamalkan, ini belum diamalkan. Yang kemarin dapat belum dikerjakan. Saya kerjakan dulu, saya terapkan dan seterusnya. Maka dia enggak sempat untuk nanya hukum yang belum diterangkan. Jangankan saya akan nambah hukum-hukum lain, hukum yang saya sudah pelajari saya belum kerjakan, saya belum sempurna mengerjakannya. Istighaluka, kesibukanmu untuk menerapkan ayat-ayat dan hadis-hadis hukum itu sudah menyibukkan kamu, enggak sempat untuk nanya hukum-hukum yang lain. Qul inna a'udzu bika muslimin yang saya hormati. Inilah makna ucapan Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan. Jangan banyak-banyak tanya. Ya, ini kalau kalian taat apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dikerjakan, meninggalkan apa yang dilarang, niscaya kalian akan sibuk, enggak sempat nanya yang macam-macam. Nanya hukum-hukum yang belum diterangkan, enggak sempat untuk itu. Qul inna a'udzubikumullah dari riwayat-riwayat di sini. Sebagaimana apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari berbagai macam ayat dan hadis, semuanya ya ta'ayyan 'alal muslim al-i'tina bihi. Semua ayat dan hadis ya ta'ayyan. Ya ta'ayyan itu diwajibkan secara fardu ain bagi setiap muslim. Apa itu? Untuk memperhatikan bagaimana menerapkan. Kalau belajar selalu diingat bagaimana saya mengamalkan. Bagaimana saya mengerjakan? Ketika kamu mengerjakan, ada kerepotan, ada suatu masalah, baru tanya. Aku menerapkan hadis ini, tapi bagaimana? Kalau begini, kalau begitu, saya enggak ngerti. Diterangkan. Bukan minta tambahan pertanyaannya. Bagaimana kalau hukum ini yang belum diterangkan? Bagaimana hukum itu? Hukum ini, hukum itu. Ditanyakan semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kebanyakan orang yang bertanya seperti itu, bukan mau beramal. Kebanyakan, bukan mau menerapkan. Apa biasanya? Biasanya mau menyelidiki. Biasanya mau ngetes. Atau biasanya mau mengklasifikasikan si ustadz ini kelompok mana. Ngaji masalah akidah. Tentang wajibnya beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Ini jangan-jangan Wahabi. Saya tanya, bagaimana hukumnya tahlilan? Yang satu lagi, bagaimana hukumnya yasinan? Yang satu lagi, bagaimana hukum Yunus? Segala macam pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa? Bukan untuk mengamalkan kalau dijawab. Bukan. Sekedar pengen tahu ini kelompok mana ini orang. Jangan-jangan Wahabi. Ajib Allah. Belajar, tapi bukan untuk mengamalkan, tapi untuk tahu siapa orang ini. Kelompok mana orang ini. Ada lagi, ketika orang menerangkan tentang masalah akidah, tauhid, dia tanya. Apa pertanyaannya ini? Apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Semua tanya, semuanya tentang hukum halal haram semuanya. Ketika selesai bubar, mereka saling berbicara. Kenapa? Oh, yang ngajarnya anak muda belia. Kecil. Masih umur berapa belas tahun. Ngerti enggak sih ilmu fikih? Lihat. Ternyata ngetes. Ini orang ini pantas apa enggak pantas jadi ustaz. Tahu enggak hukum ini? Coba hukumnya apa? Saya bukan tidak tahu. Saya ngetes ini anak ini pantas jadi ustaz ngajar di sini. Yang diterangkan apa? Tauhid. Pertanyaan tentang jelimet hukum-hukum yang aneh-aneh yang mereka merasa sudah tahu, ustaz ini belum tentu tahu. Qul inna a'udzubikumullah dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang rata-rata tujuannya bukan untuk mengamalkan, tapi untuk nguji, untuk ngetes, untuk mengklasifikasikan ini orang siapa, kelompok mana. Qulabina azakumullahu muslimin yang saya hormati. Bukan seperti itu akhlaknya seorang talibul ilmi. Bukan seperti itu akhlaknya seorang pencari ilmu. Apa yang diterangkan dapat faedah, ambil. Terapkan pada dirimu. Besok kamu tunggu lagi apa buah yang akan jatuh, yang sudah masak, yang sudah matang. Begitu jatuh buah yang bagus, yang matang, kamu ambil, kamu amalkan. Kamu terapkan. Besok kamu ambil lagi. Terus begitu. Itu talibul ilm. Apa yang belum diterangkan, tunggu. InsyaAllah suatu saat akan diterangkan. Apa yang belum diajarkan, tunggu. InsyaAllah suatu saat akan diajarkan. Jangan sampai seperti orang yang penasaran. Ini saya penasaran. Coba tanya. Terakhirnya, baru saya paham. Ngerti saya. Terus mau ngamalkan. Ya enggak, sekedar menenangkan hati. Puas sudah. Qulabina azakumullah. Bukan untuk seperti itu. Tetapi yang namanya agama untuk diamalkan. Qulabina azakumullah. Disebutkan dalam satu riwayat. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam hadis sahih. Bahwasanya ada seorang yang tanya. Bagaimana tentang memegang Hajar Aswad? Dijawab oleh Ibn Umar. رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلمه ويقبله. Aku melihat Rasulullah SAW mengusapnya dan menciumnya. Orang itu bertanya lagi. أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت عليه؟ Bagaimana pendapatmu kalau aku enggak sempat? Bagaimana pendapatmu kalau aku didorong-dorong oleh mereka? Bagaimana kalau? Apa jawabnya Ibn Umar? Qala ij'al ara'aitaka bil Yaman. Tinggalkan kalimat ara'aita tinggalkan di Yaman. Jangan bawa-bawa ke sini. Aku melihat Nabi mengusap dengan tangannya dan menciumnya. Titik. Apa maknanya? Maknanya Ibn Umar enggak suka pertanyaan seperti itu. Kalau usaha dulu. Usaha untuk mengusapnya, usaha untuk menciumnya. Kalau ternyata kamu enggak sempat, insyaallah ma'fu, innamal a'malu binniyat. Kamu bisa isyarat dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi. Apa yang dimaukan oleh Ibnu Umar? Al-murad an la yakuna lakum hammun illa fil iqtida. Agar kita tidak punya semangat kecuali bagaimana menerapkan, bagaimana mengikuti Rasulullah SAW. Jangan semangatnya kalau tinggalkan kalaumu di Yaman. Tinggalkan kalaumu di Indonesia sana. Enak. Tinggalkan di rumahmu. Jangan dibawa-bawa ke pengajian. Barakallahu bikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ilaha ilaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.